Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hafalannya sampai ayat 34. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. نعم. من يحفظ فليقرأ. Baik, kita murja'ah. Man 'indahu al-jawab falyarfa' yadah. Diterjemahkan, alam naj'alil arda kifata. نعم أحسنت. أحياء أو أمواتا. طيب أحسنت. وجعلنا فيها رواسي شامخات. نعم. وأسقيناكم ماء فراتا. من يجيب؟ وأسقيناكم ماء فراتا. نعم. طيب أحسنت. ويل يومئذ للمكذبين. Kebinasaan pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan naam kebenaran hari kiamat. Baik. Kita lanjutkan. Kemarin firman Allah Subhanahu wa taala, "Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun." Nah, ini sudah kita terjemahkan sampai firman Allah Subhanahu wa taala, ka'annahu ya fa inna ka'annahu jimalatun sufur. كأنه جمالة صفر. نعم. طيب kita ulang sedikit. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Pergilah kalian إلى ما كنتم به, kepada perkara yang dulu kalian dustakan. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. Pergilah kalian kepada naungan ذي ثلاث شعب yang memiliki tiga cabang. لا ظليل yang tidak bisa memberikan keteduhan. ولا يغني من اللهب dan tidak bisa menyelamatkan dari اللهب lidah api, sengatan api. إنها ترمي بشرر كالقصر. Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga-bunga api. Syarar bermakna bunga api. Kal qasr ya, seperti istana. Butiran-butiran percikan api itu seperti istana dari sisi ukurannya. Ka'annahu jimalatun sufur, dan warna dari hal tersebut jimalatun sufur seperti unta yang hitam yang bercampur dengan warna kuning. Ya. Sufur bermakna kuning. Wailun yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan pada hari tersebut. Ya. Lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran hari kiamat. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, hadza min al-wail alladhi a'adda lil mujrimin. Naam, bin al-qawsain lil mujrimin lil mukadzibin ay yuqala lahum yawm al-qiyamah intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Bahwa ini adalah kebinasaan, kecelakaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi al-mujrimin, bagi orang-orang yang berbuat dosa. Lil-mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan terhadap kebenaran hari kiamat, adanya balasan terhadap orang-orang yang baik. Ya, ini jaza ajr minallah bagi orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan ketaatan, dan siksa bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Ayyuqala lahum yawmal qiyamah, untuk dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, intaliqu ila ma kuntum bi tukadzibun. Ya, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintah, ya, sebagai bentuk azab. Pergilah kalian kepada perkara yang dulu kalian dustakan. Menuju apa? Yani menuju siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menuju siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kengerian-kengerian yang ada pada hari kiamat. Thumma fassara dzalika biqaulihi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menafsirkan, dan ini merupakan tafsir ayat bil ayat. Ya. Menafsirkan ayat dengan ayat. Apa yang dimaksud dengan bihi tukadzibun di sini? Perkara yang dulu kalian dustakan. Nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intaliqu ila dhillin dzi thalathi syu'ab." Ya, api neraka yang sudah ya menjemput mereka, yang sudah menanti mereka. Ya, itulah balasan bagi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat. Intaliqu ila dhillin dzi thalathi syu'ab. Pergilah kalian menuju dhil, menuju naungan. Ya. Kemarin sudah diterangkan, dhil di sini apa? Maknanya, Abdul Razak. Nah, dukhan atau lahab yang bercampur dengan dukhan. Yani, boleh jadi itu adalah naam kepulan asap ya dari jahannam yang berkumpul. Nah, ataukah dia menafsirkan bahwa itu adalah lahab ya, yani api yang bercampur dengan dukhan ya, kemudian membentuk seperti naungan. Nah, dan tentunya ya, perkara tersebut berbentuk naungan namun tidak bisa memberikan keteduhan ya, tidak bisa mendinginkan seseorang. Nah, karena faedah seorang berteduh ya, kita kelelahan setelah safar ini dalam perjalanan. Nah, ini mencari perkara yang teduh di bawah pohon ya. Dan ketika kita berteduh di bawah pohon tentunya akan mendapatkan hasilnya ya, menyejukkan jasad kita, membuang keletihan. Adapun ini maka naungan yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dzi tsalatsi syu'ab, naungan yang memiliki tiga cabang. Nah, dijelaskan oleh al-mufassir al-imam as-sa'di rahimahullah taala, ay ila dhilli nari jahannam, ila dhilli nari jahannam, kepada naungan api jahannam ya. Kalimat setelahnya ya, sampai kalimat wa tajtami'u bihi, antum pelajari kembali. Nah, saya coba untuk menerjemahkannya, diteliti. Nah, dhamairnya. Nah, ila dhilli nari jahannam allati tatamayazu fi khilalihi thalathu syu'abin, di mana nah, naru jahannam tersebut ya, dhilli nari jahannam ini berkelompok-kelompok ya, ini berkelompok, membuat kelompok ya, masing-masing ada kelompoknya. Fi khilalihi thalathu syu'ab, menjadi tiga syu'ab, tiga cabang ya, tiga kelompok. Ay qita'un minan nar, qita'un minan nar, potongan-potongan dari api neraka ya, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tata'awaruhu wa tatanawabuhu wa tajtami'u bihi, saling bergantian ya, potongan-potongan api neraka itu saling bergantian, saling bergiliran dan saling berkumpul ya, membentuk sebuah naungan, membentuk sebuah kelompok ya. Dan itu dimanfaatkan oleh siapa? Oleh penduduk jahannam. Mereka berusaha untuk mendinginkan jasad-jasad mereka. Mau lari kemana? Mereka mendapatkan naungan, ternyata naungan itu berupa asap ya, berupa api, tidak ada manfaatnya. Nah, dan juga mereka merasakan dahaga dan haus, tidak ada yang diberikan kecuali makanan yang ya, malah menambah jasad mereka rusak ya. Disediakan bagi mereka api yang panas. Nah, tentunya kalau kita hayati sungguh sangat luar biasa dan siksa Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terbetik pada benak kita ya, tidak mengapa kita berbuat maksiat sedikit ya, toh nanti kita sebagai seorang muwahhid ya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid kita. Ya. Jangan sekali-kali menganggap remeh. Naam. Siksa Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sekalipun jasad kita dijilat oleh api neraka ataukah disengat oleh api neraka. Naudzubillah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, La dhalilin dhalika dhil, bahwa naungan itu tidak bisa memberikan keteduhan. Ya, naungan yang tadi digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, intaliku ila dhillin, naam, ila ma kuntum bi tukadzibun, intaliku ila dhillin zi thalathi syu'ab, ay la rahata wala tuma'ninata, tidak ada rahah. Ma makna rahah? Amir ridha, istirahat, tidak ada rasa istirahat dan tidak ada ketenangan. Bagaimana mau tenang di atasnya api? Kita saja bernaung ya, coba bayangannya gimana mas, gambaran yang terkecil, kita bernaung di atas apa? Enggak, di atas, yang di bawah, yang atasnya kita apa? Seng misalkan ya. Seng sedang terik matahari, atasnya seng. Kira-kira apa yang kita rasakan? Kita sedang capek, bernaung di atas seng. Ya. Ini naungan kita seng. Apa yang kita rasakan? Panas. Ya, panas. Itu tidak mengeluarkan bara api, tidak mengeluarkan lidah api. Nah, bagaimana kalau misalkan atas kita adalah api. Nah, sangat panas. Baik. Ya, ini gambaran yang terkecil untuk kita bisa merenungi betapa dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bermaksiat. Nah, tidak ada roha, tidak ada rasa istirahat dan tidak ada ketenangan. Nah. Wala yughni dan tidak bisa menyelamatkan mereka mim muktsin fihi, ketika mereka tinggal ataukah menetap pada naungan tersebut. Tidak bisa menyelamatkan mereka dari apa? Al-lahab. Lahab adalah lidah api. Tidak bisa. Nah, tidak akan selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun mereka berlari, ke kanan, ke kiri, maju mundur, mereka berputar, semuanya sudah dikepung dengan neraka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dari maksiat mereka. Balil lahab qad ahata bihim bihi, bahkan jilatan api itu telah mengelilingi mereka. Ya, tidak ada celah untuk mereka bisa merasakan dinginnya suasana. Yumnatan wa yusrat, na'am, wa yusratan wa min kulli janibin, di sisi kanan, di sisi kiri, ataukah di bagian depan, ataukah di bagian belakang, atas bawah, semuanya diliputi dengan berbagai bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal, bahwa di atas mereka, di atas penghuni-penghuni neraka, naam, para penghuni neraka, dhulalun, yakni enam lapisan-lapisan, naam, lapisan-lapisan. Baik, dhulalun minan nar, lapisan-lapisan berupa api neraka yang sangat tebal. Wa min tahtihim dhulal, dan juga di bawah, di bagian bawah mereka terdapat lapisan-lapisan yang sangat tebal dari api neraka. Naam. Tentunya, naam, ini adalah gambaran yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang lain menggambarkan betapa beratnya naam ancaman dan siksaan bagi mereka ketika kulit-kulit mereka telah matang. Kullama nadijat juluduhum, ha, badalnahum juludan ghairaha yadzuqul adzab. Naam. Yani manusia kalau sudah di bawahnya api, atasnya api, sekelilingnya api. Naam, kira-kira apa yang terjadi? Naam, habis jasadnya, terbakar. Naam, setelah mereka merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala demikian, dibentuk kembali. Naam, dengan wujudnya. Ya, disisa kembali oleh Allah Subhanahu wa taala terus. Naam, berhari-hari, bertahun-tahun terus sampai mereka naam merasakan siksa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, dalam surat Al-A'raf, lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash wa kadzalika najzil zalimin. Bagi mereka penduduk neraka, min jahannam, dari jahannam berupa mihad. Mana mihad? Mihad maknanya adalah alas. Kurang lebih yani semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, mihad yani apa yang mereka injak, ya, alas mereka itu berupa apa? Nah, neraka, api. Nah. Wa min fawqihim ghawash, dan juga di atas mereka, selimut-selimut mereka, ya, adalah api. Nah. Baik. Wa kadzalika najzil zalimin, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Nah. Thumma dzakara 'idama syararin nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menggambarkan betapa dahsyatnya syararin nas, syararin nar, yakni bunga-bunga api, ya, di neraka jahannam. Naam, addal 'ala 'idhamiha wa fadha'atiha wa su'i manzariha, yang menunjukkan besarnya perkara tersebut, ngerinya perkara tersebut, dan sungguh, nah, itu adalah pemandangan yang sangat jelek. Nah, faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Sesungguhnya neraka jahannam itu melemparkan sekian banyak syarar. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan naam dengan bentuk mufrad, namun dengan bentuk jamak, syarar, banyak, ya, bunga-bunga api yang terlempar. Nah, butiran-butiran tersebut kal qasr, seperti istana. Nah, satu masjid ini saja ukurannya sangat besar, istana ini. Nah, istana besar. Nah, ukurannya sangat besar. Kal qasr ka'annahu jimalatun sufr, dan juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala warna dari bunga-bunga api itu seperti jimalatun sufur, seperti unta yang berwarna kuning ataukah berwarna hitam. Qala al-mufassir rahimahullahu taala, jimalatun sufur wa hiya sud allati tadribu ila launin fihi sufra. Naam. Wahia sud allati tadribu ila launi launin fihi sufra, yakni unta yang berwarna hitam. Nah, secara asal kita maknakan sufur di sini kuning, ya. Yani bahasa yani mufrad yani kalimat ini, nah, sufur maknanya kuning. Namun kalau kita melihat realita jimalatun sufur, maka warnanya itu hitam yang bercampur dengan warna kuning. Nah, sebagaimana disebutkan oleh mufassir di sini, wahya sud, yaitu unta hitam yang bercampur, tadribu maknanya bercampur, ila launin fihi sufrah, pada warna, ya, sufrah, warna kuning. Nah, gambarnya ketika kita melihat api, ya, itu tidak kuning polos, ya, ada warna hitamnya. Nah, ini ada unsur warna hitamnya. Nah, entah satu sisinya ataukah secara menyeluruh, ini ada warna hitamnya. وهذا يدل على أن النار مظلمة مظلمة لها بها وجمرها وشررها. Dan ini menunjukkan bahwa neraka itu sangat gelap. Laha biha, yani jilatan-jilatan apinya itu gelap, ya, dan panas. Kemudian bara api juga, ya, di dalam jahannam sangatlah gelap. Wa syarariha, demikian pula bunga-bunga api, ya, dari jahannam ini gelap, ya, dan juga panas. Wa annahu sauda, warnanya hitam. Karihatul mar'a, jelek untuk kita melihatnya. Ya, ini tidak betah untuk kita menyaksikannya. Karena itu bukan tontonan. Ya, karena itu bukan tempat untuk refreshing. Naam. Syadidatul hararah, dan panasnya sangatlah panas, tidak bisa dibandingkan dengan panasnya api yang berada di dunia. Nas'alullah al-'afiyata minha minal a'mali al-muqarribati minha, dan kita meminta al-'afiyah, keselamatan yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darinya, dan dari amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada neraka jahannam. Allahumma amin. Wailul yawma idzil lil mukadzibin, dan kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan terhadap hari kebangkitan. Kemudian kita lanjutkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun wailul yawma idzil lil mukadzibin hadza yawmul fasli jama'nakum wal awwalin فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ. Nah, kita terjemahkan dulu. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ, dan ini adalah hari di mana mereka, penduduk jahannam, tidak bisa berbicara. Nah, وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ, dan tidak diberikan izin ya bagi mereka, ya, fayatadhirun, sehingga mereka mampu meminta uzur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wailul yawma idzil lil mukadzibin, dan kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan. Hadza yaumul fasli, dan ini adalah hari keputusan, hari penentuan. Nah, masing-masing jalan kalian kemana? Surga ataukah ke neraka? Jama'nakum wal-awwalin, kami kumpulkan kalian dan orang-orang al-awwalin, orang-orang yang pertama, generasi pertama, semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'in kana lakum kaidun fakidun, apabila kalian memiliki makar, memiliki tipu daya, fakidun, maka silakan berbuat makar kepadaku. Wailu yawma idzil lil mukadzibin, dan kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan terhadap hari kiamat. Dijelaskan dalam tafsir yang lain pada kalimat hadza yawmul la yantiqun, bahwa inna dzalika fi ba'dil ahwal duna ba'd, bahwa keterangan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mursalat ini, yakni pada suatu kondisi, ya, pada suatu kondisi tertentu mereka tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbicara. Hadza yaumul la yantiqun, bahwa pada hari tersebut mereka tidak bisa berbicara. Dan di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa penduduk jahannam mereka berbicara. Nah, mereka mengatakan Rabbana akhrijna minha, Rabbana akhrijna minha, tentunya dengan kalam seperti ini, dengan ucapan, dengan lisan, Rabbana akhrijna minha, ya Allah keluarkanlah kami dari neraka ini. Mereka tidak sabar dengan adab Allah Subhanahu wa ta'ala, terus meminta akhrijna minha, ya, mereka meminta untuk apa? Dikembalikan ke dunia agar bisa memperbaiki amalan, walaupun sehari, walaupun beberapa saat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun kesempatan sudah tertutup, ya. Ladang amal sudah tertutup. Ya, dunia ini ladang amal, adapun akhirat itu adalah tempat untuk ya menggapai hasilnya, memetik hasilnya. Kalau amalan kita baik, tentunya surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila amalan kita jelek, tentunya nama yang kita petik adalah neraka. Na'udzubillah. Nah, ini membuktikan bahwa mereka berbicara pada kondisi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada kondisi tertentu. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat yang lain, mereka mengatakan Rabbana amattana tsnataini wa ahyaitana tsnataini fa'tarafna bi dzunubina ila akhirih. Dan ayat yang seperti ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Al-Mu'adzin yati. Lanjut lagi ya. Lanjut ya. Baik, kita selesaikan sedikit lagi insyaallah. قال رحمه الله تعالى أي هذا اليوم العظيم الشديد على المكذبين bahwa hari ini adalah hari yang besar, hari yang keras, hari yang dahsyat atas orang-orang yang mendustakan terhadap hari kiamat. La yantiquna fihi, mereka tidak mampu untuk berbicara sepatah kata pun. Minal khawfi wal wajal asyadid, dikarenakan mereka takut. Al wajal, dan khawatir yang sangat berlebihan. Ya. Wala yu'dhanu lahum faya'tadhirun, dan juga mereka tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk i'tidar, untuk menyampaikan alasan. Pun mereka menyampaikan alasan, mereka tidak didengar alasan-alasan tersebut dan tidak diterima alasan-alasan mereka. Ai la tuqbal ma'dziratuhum, tidak diterima alasan-alasan mereka. Kami melakukan perbuatan maksiat, kami melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kami tidak tahu. Nah, ataukah dengan alasan yang lainnya, belum datang nadzir kepada kami, belum datang pembawa peringatan kepada kami, belum datang ilmu. Ya, tidak ada wasilah untuk mendapatkan ilmu dan seterusnya. Nah, semuanya alasan-alasan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'tadaru, walaupun mereka menyampaikan hal itu semua. Fa yawma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa lahum yusta'tabun. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa yawma idzin la yanfa'ul ladzina zalamu ma'dziratuhum wa lahum yusta'tabun. Pada hari tersebut, nah, tidak memberikan manfaat kepada orang-orang yang zalim ma'dziratuhum, alasan-alasan mereka, uzur-uzur mereka. Ya, walaupun dengan tulus, ya. Walaupun dengan merengek-rengek, ya. Walaupun dengan bersedih hati, ya. Meminta-minta dengan sangat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yusta'tabun, dan juga mereka, naam, tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk, naam, menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada diri-diri mereka. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, naam, tidak memberikan beban kepada mereka, tidak memberikan perintah kepada mereka untuk apa? Untuk bertaubat. Ya, untuk memperbaiki diri. Naam, agar mereka bisa selamat ya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena akhirat ini adalah dar nam, karena akhirat ini bukan darut taklif, ya, bukan negeri pembebanan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mungkin untuk kembali ke dalam kehidupan dunia lalu mereka bertaubat kemudian masuk ke alam akhirat kemudian masuk ke jannah, tidak mungkin. Nah, kesempatan hanya satu kali, umur itu hanya satu kali. Nah, berbahagialah bagi orang yang bisa memanfaatkannya. Nah, dengan kebaikan-kebaikan, ya, dan berbahagialah seorang yang diberikan umur yang panjang kemudian hasuna amaluh, amalannya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa yawma idzin la yanfa'ul ladzina dzalamu ma'dziratuhum wa lahum yusta'tabun." Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Maka hari tersebut adalah hari penentuan, hari keputusan, ya, atas masing-masing hamba. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kalian dan juga, ya, orang-orang generasi pertama. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad mereka hancur, walaupun jasad mereka hilang, nah, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada wujud asli mereka, pada wujud asal mereka. Nah, pada wujud pertama mereka. Nah, walinufassila bainakum, agar kami, yani untuk kami merincikan, ya, amalan-amalan kalian, menghisab amalan-amalan kalian. Wa nahkumu bainal khalaiq, dan kami putuskan urusan-urusan antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hak-hak yang dulu sering berkaitan di dunia semuanya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, tidak ada orang yang terzalimi pada hari tersebut, ya. Orang yang terzalimi maka akan diberikan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa in kana lakum kaidun, dan apabila kalian mampu melakukan tipu daya, ya, taqdiruna 'alal khuruj min mulki, kalian merasa mampu untuk keluar dari kekuasaanku. Nah, wa tanjuna bihi min 'adzabi, dan kalian merasa bisa selamat dari azabku, ya, memiliki celah, ya, alat penyelamat, ya, ataukah tempat yang bisa menyelamatkan. Baik, fakiduni, silakan kalian berbuat tipu daya tersebut. Nah, tentunya ini, nah, adalah ancaman, ya, bagi mereka. Nah, karena hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengakali Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa membuat tipu daya terhadap diri Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ancaman tahdid, ancaman yang sangat keras bahwa mereka pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai laisa lakum na'am qudratun wala sultanun, bahwa kalian semuanya ayuhan nas tidak memiliki kudrah, kekuatan, dan juga tidak memiliki kekuasaan untuk bisa menghindar dari ancaman Allah Subhanahu wa taala, dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jin in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Maknanya bahwa, wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian sanggup untuk menembus, melintasi penjuru langit dan penjuru bumi, maka lintasilah. Nah, kamu tidak dapat menembusinya kecuali dengan kekuatan. Nah, tentunya, nah, kadar manusia tidak mampu untuk melakukan hal yang demikian. Nah, fa fi dzalikal yaum, maka pada hari tersebut, pada hari kiamat, tabtulu hiyalul zalimin, terputuslah, ya, gugurlah hiyal, yakni tipu daya, yakni akal-akalnya orang-orang yang berbuat zalim. Nah, wa yadmahillu makruhum wa kaiduhum, tipu daya mereka dan makar mereka, idmahalla, yakni hancur, lebur, ya, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaslimuna li'adzabillah, dan mereka pada detik-detik tersebut, yastaslimuna li'adzabillah, mereka pasrah dengan ya keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk mendapatkan siksa dari neraka jahannam. Wa yubayyanu lahum kadzibuhum fi takdzibihim, dan juga dijelaskan ya bagi mereka kadzibuhum, dustanya mereka ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Kemudian disebutkan ancaman berikutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diulang ancaman tersebut. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. Kecelakaanlah pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga bisa dihayati maknanya dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Tafadhalu wa barakallahu fikum.